إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Kita masih membaca keterangan al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah dari kitab Madarij as-Salikin berkait dengan permasalahan an-nifaq. Pada pertemuan sebelumnya beliau menjelaskan bahwa an-nifaq ini terbagi menjadi dua, akbar dan asghar. Dan beliau menyebutkan tentang apa akibat dari kenifakan, nifaq akbar terkait dengan hukum di akhirat. Beliau menyatakan bahwa fal akbar yujibul khuluda finnar fi darki hal asfal. Bahwa seorang munafik nifak akbar atau diistilahkan pula dengan nifak i'tiqadi, maka nasibnya di akhirat dengan kenifakan yang wajibkan untuk dia kekal di dalam neraka, bahkan ditempatkan di neraka yang paling dasar, paling bawah, ya, yang paling dahsyat. Kemudian beliau menyebutkan dari ta'rif nifaq akbar ini, wa huwa ayyudhhiru lil muslimina imanahu billahi wa malaikatihi wa rusulihi wal yawmil akhir, wa huwa fil batini munsalikhun min dhalika kullih. Nifaq i'tiqadi atau nifaq akbar adalah seseorang menampakkan kepada kaum muslimin keimanan kepada Allah, kepada para malaikat, kepada para rasul, iman kepada yaumul akhir, dalam keadaan batinnya munsarikhun min dzalika kullih, lepas dari itu semua, tidak ada sedikit pun ya keimanan kepada apa yang diucapkan dengan lisannya tersebut. Mukadzibun bih, bahkan mendustakannya. La yu'minu bi anna Allah takallama bi kalamin anzalahu ala bashir. Dia tidak percaya, tidak beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berbicara dengan sebuah pembicaraan yang Allah turunkan kepada manusia. Ja'alahu rasulan linnas, yang Allah menjadikannya manusia tadi sebagai putusan untuk mendakwahi manusia secara umum. Yahdihim biidnihi wa yunziruhum ba'sahu wa yukhawifuhum iqabah, yang rasul tersebut memberikan hidayah, petunjuk, yani hidayatul bayan wal irsyad, memberikan bimbingan dengan izin dari Allah, dengan syariat darinya, dan memperingatkan mereka serta menakut-nakuti mereka dari hukuman yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada yang mendurhakainya. Ini nifaq, nifaq i'tiqadi atau nifaq akbar. Dan nifaq ini ya sering diungkapkan pula dengan dengan istilah zandaqah. Seorang yang menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keislaman. Pelakunya dikatakan zindiq. Jamaknya zanadiq atau zanadiqah. Jadi kalau dikenal atau dengar istilah zindiq, maka yang dimaksud ini munafik, nifaq akbar. قال الإمام ابن القيم رحمه الله وقد حتك الله سبحانه أستار المنافقين وكشف أسرارهم في القرآن وجل لعباده أمورهم ليكونوا منها ومن أهلها على حذر. Allah subhanahu wa ta'ala telah membongkar astar, yani penutup-penutup yang dipasang oleh orang-orang munafikin untuk menutupi kekufuran mereka. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menyingkap rahasia-rahasia mereka fil Qur'an, di dalam Al-Qur'anul Karim. Wajalla li'ibadihi umurahum, dan Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan ya, urusan-urusan mereka, ya, bagaimana hakikat mereka kepada hamba-hambanya yang beriman. Liyakunu minha wa min ahliha ala hadharin, agar mereka, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, dari berbagai upaya orang-orang munafikin untuk menutupi kekufuran mereka dengan menampakkan seakan mereka adalah muslimin, Allah subhanahu wa ta'ala membongkar keadaan mereka, hakikat mereka, agar hamba-hambanya waspada ya, dari tipu daya mereka dan juga dari para pelakunya. Ini dari kalangan orang-orang munafikun tersebut. Jadi bagaimanapun ya, mereka berupaya untuk menutupi diri mereka, menyembunyikan kebusukan mereka, dan berupaya untuk membuat makar terhadap agama ini, ya, dikarenakan tidaklah mereka melakukan yang demikian kecuali ingin merusak dan menghancurkan Islam dari dalam. Ini keadaan mereka, orang-orang munafikun. Di masa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mereka ikut bahkan berjihad, ya, berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga membuat bangunan, ya, yang mereka tampakkan kepada kaum muslimin sebagai masjid. Tetapi hakikatnya mereka membuat bangunan tersebut sebagai tempat untuk melakukan berbagai upaya makar mereka, ya, sebagai tempat pertemuan untuk melakukan upaya-upaya yang merusak kaum muslimin. Dan dari tempat itu pula ya, dijalin hubungan dengan orang-orang kufar. Dan mereka berupaya untuk meminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di tempat tersebut, agar ini sebagai rekomendasi, ya, rekomendasi untuk kemudian ya dijadikan ya, sebagai komoditi di hadapan kaum muslimin. Wah, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam salat di tempat ini, kenapa dipermasalahkan? Dan para ulama rahimahumullah di dalam mauqif mereka terhadap ahlul ahwa wal bidah, mereka menyamakan ahlul ahwa wal bidah dengan orang-orang munafikin dari sisi kesamaan tujuan, baik, ini untuk menghancurkan Islam dari dalam. Ya, karena mereka orang-orang ahlul ahwa wal bidah, ya tidaklah mereka mengadakan ya kebid'ahan mereka kecuali untuk merusak agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana orang-orang munafikun ya berupaya untuk mencari rekomendasi maka demikian pula dengan ahlul ahwa wal bidah, mereka pun ya orang-orang yang sangat getol untuk mencari rekomendasi ya dari para ulama ahlus sunnah wal jamaah, karena ini yang ya, diperhitungkan oleh umat, dijadikan sebagai ini patokan oleh umat mencari rekomendasi, yang dengan rekomendasi itu ya mereka berupaya untuk mengelabui umat ya dengan menyatakan kalau kita sesat tidak mungkin ada syekh yang berkunjung ya ke markas kami. Bahkan mengisi daurah tiap tahun ya seperti itu. Baik. Ini sisi kemiripan ya upaya ahlul ahwa wal bidah sebagaimana yang dilakukan orang-orang munafikin ingin merusak dan menghancurkan Islam dari dalam. Kemudian waqad dzakara tawaif al-'alam ats-tsalatsah fi awwal surati al-Baqarah al-mu'minina wal-kuffara wal-munafiqin. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan kelompok-kelompok 'alam yakni manusia yang terbagi dalam tiga kelompok. Fi awal surat Al-Baqarah, di awal-awal dari surat Al-Baqarah. Allah menyebutkan tentang kelompok yang pertama al-mu'minin, ya orang-orang yang beriman. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan ya kitabnya Al-Qur'anul Karim, ya dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Itu adalah ya, sebuah kitab yang tidak ada di dalamnya sedikit pun keraguan, tidak ada hal yang meragukan di dalam Al-Quran, dan Al-Quran ini sebagai hudalil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan ciri atau sifat orang-orang yang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Hingga ya akhir dari 4 ayat ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kemudian wal kufar, setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang kelompok yang kedua. Ini orang-orang kufar ya, yang mereka tidak ada keimanan dan menampakkan kekufuran mereka secara alaniyah, terang-terangan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala pada awal dari surat Al-Baqarah ini mencukupkan tentang yakni keadaan kelompok yang kedua ini hanya dengan dua ayat. Ya, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Hingga ayat yang setelahnya, Allahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun adzim. Ini tentang orang-orang kufar. Mereka orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan menjadi orang-orang kafir ya, karena ini yang layak untuknya. Sama saja engkau memberikan peringatan kepada mereka ataupun tidak, ya, mereka tidak akan beriman. Allah Subhanahu wa taala menutup seluruh jalan hidayah untuk sampai kepadanya. Dan ayat ini tidak menafikan bahwa di sana ada orang-orang kafir yang kemudian mendapat hidayah, ya, masuk ke dalam Islam. Tapi sebagai gambaran bahwa seorang selagi menganggap indah, menganggap benar kekufuran yang dijalaninya, tidak mungkin akan masuk, ya, kepada mereka hidayah. Dan ini juga yang terjadi pada mereka, orang-orang yang menyimpang, ya, dari syariat ini dalam keadaan menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh mereka sebagai suatu kebaikan, ya, sebagaimana keadaan orang-orang yang ahlul ahwa wal bidah, orang-orang yang mengikuti hawa-hawa nafsu dan kebidahan-kebidahan. Mereka, ya, menganggap bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah kebaikan, sehingga sangat susah untuk diharapkan taubat mereka dari kesesatan yang mereka jalani. Kemudian wal munafiqin, dan orang-orang munafikin, ini kelompok yang ketiga yang Allah Subhanahu wa taala beritakan di awal, di awal-awal dari surat Al-Baqarah. Ya, mulai dari ayatnya wa minan nas may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Fadzakara fil mu'minina arba'a ayatin. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, tentang hamba-hamba yang beriman dalam 4 ayat. Wa fil kuffari ayataini. Tentang orang-orang kafir Allah menyebutkan dalam 2 ayat. Ini 2 ayat setelahnya. Wa fil munafiqina 13 ayatan. 13 ayatan. Dan tentang orang-orang munafikin, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang mereka dalam 13 ayat. Kemudian kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, likasratihim wa umumil ibtila'i bihim wa syiddati fitnatihim 'alal islami wa ahli. Dikarenakan banyaknya mereka dan demikian pula bencana yang dimunculkan oleh mereka serta dahsyatnya fitnah, yakni kerancuan yang tujuannya untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Maka Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang keadaan orang-orang munafikin, ya, dalam ayat-ayat yang jumlahnya lebih banyak dibandingkan tentang orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kafir yang terang-terangan dengan kekufurannya. Jadi dari sini menunjukkan kepada kita bahwa meskipun kita mengetahui orang-orang kufar, ya, mereka, ya, orang-orang yang berbahaya dan tidak akan diam, ya, tidak akan berputus asa dari memerangi kaum muslimin, tetapi bencana yang akan muncul dari orang-orang munafikin yang pada keadaan batin mereka sama dengan orang-orang kufar, sama-sama ingin menghancurkan Islam, ya, bahaya orang-orang munafikin itu lebih banyak, lebih besar, dan lebih dahsyat terhadap Islam dan kaum muslimin. Baik, karena mereka musuh, tetapi dalam selimut, ya, sehingga, ya, kehancuran Islam ataupun kaum muslimin di sebuah tempat dengan keberadaan orang-orang munafikin ini jauh lebih mengerikan. Dan sejarah telah dilalui oleh kaum muslimin dan menjadi ibrah pelajaran bagi generasi muslimin yang datang setelahnya. Ketika kaum Rafidhah yang mereka juga digolongkan sebagai orang-orang munafikin oleh para ulama keadaan mereka, karena mereka menampakkan sebagai muslimin, tetapi mereka sangat bersemangat untuk menghancurkan Islam dengan berbagai makar mereka. Akhir dari masa khilafah Abbasiyah, ketika sebagian dari orang-orang Rafidhah masuk menyusup ke dalam pemerintahan seperti tokoh mereka Nasruddin At-Tusi dan Ibnu Al-Alqamah, sampai meraih posisi sebagai Perdana Menteri. Perdana Menteri kita tahu sebagai pengatur, pemegang, pimpinan tertinggi dalam mengatur pemerintahan. Maka ketika orang-orang dari kalangan Rafidhah Zanadiqah ini masuk ke kubu pemerintahan, bagaimana membuat makar dengan alasan bahwa negara dalam keadaan defisit untuk jumlah pasukan kaum muslimin dikurangi, dan bukan main, sampai tinggal 1/10 dari jumlah yang sebelumnya. 1/10 ini dari sisi jumlah, belum lagi dari sisi peralatan persenjataan. Terjadi hubungan antara mereka, tokoh-tokoh Rafidhah ini, dengan penguasa Mongol. Penguasa Mongol, kita tahu dalam sejarah mereka bangsa yang memiliki kekuatan untuk melebarkan ekspansi dalam waktu yang singkat, sampai ketika terjadi kerjasama antara orang-orang Rafidhah dengan orang-orang Mongol ini, di mana mereka masuk pada wilayah yang di situ dikosongkan, sengaja dikosongkan oleh tadi Nasruddin At-Tusi dan Ibnu Al-Alqamah. Terjadi pembantaian besar-besaran sampai Ali Ibn Katsir rahimahullah dalam kitab beliau Al-Bidayah wa Nihayah menyebutkan bahwa para ahli sejarah memperkirakan jumlah kaum muslimin dan termasuk di dalamnya para ulama'nya yang dibantai ketika masuknya Mongol ke wilayah kaum muslimin itu mencapai sekitar 2 jutaan kaum muslimin terbunuh akibat ulah dari orang-orang Rafidhah yang memang mereka menyengaja menginginkan untuk hancurnya kaum muslimin. Dan upaya ini terus mereka lakukan dengan apa yang diisahkan prinsip wilayatul faqih oleh Imam Ad-Dalal Al-Khumaini, di mana prinsip wilayatul faqih bagaimana seluruh wilayah Islam itu semua di bawah kekuasaan Iran. Jadi dari sini kita mengetahui bahwa orang-orang Rafidhah selama kemunculan mereka yang tidak pernah lepas dari darah artinya darah kaum muslimin yang tertumpah oleh mereka, itu yang dibantai, yang dihancurkan oleh mereka adalah kaum muslimin. Sehingga ya, wajib bagi kita untuk waspada, karena mereka ya, senantiasa berusaha untuk menutupi jati diri mereka dengan kedok yang diistilahkan dengan taqiyah. Ya, jadi dua prinsip ini, prinsip wilayatul faqih dan prinsip taqiyah, ya, dijadikan oleh mereka sebagai yakni langkah yang menurut mereka adalah langkah jitu untuk menguasai seluruh wilayah kaum muslimin, ya, dan untuk mereka masuk ke pos-pos penting, ya, di dalam pemerintahan Islam di berbagai negeri, ya, termasuk kalau di negeri kita sebagiannya sudah masuk ke parlemen. Ini keadaan mereka yang perlu untuk kita waspadai. Kemudian, fa inna baliyatal Islam, baliyatal Islam bihim syadidatun jiddan. Karena sesungguhnya bencana yang menimpa Islam dengan sebab mereka orang-orang munafikin ini demikian dahsyat. Ya, sebagaimana sedikit yang saya gambarkan tentang bagaimana keadaan orang-orang Rafidhah, ya, yang mereka berupaya untuk menimpakan bencana terhadap kaum muslimin. Kemudian li'annahum mansubuna ilaihi wa ila nusratihi wa mualatihi wa hum a'da'u fil haqiqah. Dikarenakan mereka orang-orang munafikun, mereka menisbatkan diri kepada Islam, termasuk ya revolusi yang diadakan Khomeini ya pada tahun 1979, ya, dipopulerkan ke berbagai negeri dengan ya, Thawrah al-Islamiyah, ya, revolusi Islam. Ya, padahal hakikatnya ini adalah revolusi Syiah. Kemudian ketika Allah takdirkan ya, berhasil, dia pun menamai negeri Iran sebagai Republik Islam Iran. Dan dengan itu banyak kaum muslimin yang terkecoh. Ya, banyak ya, termasuk dalam hal ini dari kalangan ya, generasi muda ya, yang jauh dari bimbingan syariat dan tidak lepas ya, tentunya sebagian mereka dari negeri kita, negeri Indonesia ini. Kemudian wa ila nusratihi wa mualatihi, dan mereka ya, menampakkan diri sebagai pihak-pihak yang melakukan pembelaan dan sikap loyal terhadap Islam. Wa hum a'da'u fil haqiqah, padahal hakikatnya mereka adalah musuh-musuh Islam. Yukhrijuna adawatahu fi kulli qalibin. Mereka akan menampakkan permusuhan mereka ya terhadap Islam ini pada seluruh sepak terjang mereka. Yadhunnul jahilu annahu ilmun wa islahun, di mana orang yang jahil yang tidak mengerti tentang syariat ini ya, bukan berarti tidak sekolah, tapi tidak mengerti, tidak belajar tentang syariat ini, menyangka bahwa apa yang dilakukan oleh mereka orang-orang munafikun merupakan ilmu, merupakan islah, upaya perbaikan terhadap manusia. Wa huwa ghayatul jahli wal ifsadi, padahal hakikatnya apa yang dilakukan oleh mereka adalah kejahilan, yakni perkara-perkara yang menyelisih syariat ini, dan al ifsad, kerusakan. Dan Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang mereka, wa idza qila lahum la tusidu fil ardh qalu innama nahnu muslihun. Apabila dikatakan kepada mereka, orang-orang munafikun itu, jangan kalian melakukan tindakan kerusakan di muka bumi ini. Ya, tindakan kerusakan dengan perkara-perkara yang menyelisih syariat. Kerusakan-kerusakan yang maknawi. Yang ini, ya, perkaranya lebih sulit di dalam memperbaikinya dibandingkan kerusakan-kerusakan yang sifatnya hissi. Karena kerusakan yang sifatnya hissi merusak fisik-fisik bangunan, merusak jalan, merusak alam, dengan tindakan-tindakan fisik, orang pun mudah untuk mengetahui bahwa itu adalah tindakan pengerusakan. Tapi merusak kehidupan dengan maksiat, merusak kehidupan dengan perkara-perkara bid'ah, maka yang mengetahui bahwa hal yang demikian adalah perkara yang merusak hanyalah mereka, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dengan ilmu syariat ini. Kata beliau selanjutnya, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, فلله كم من معقل للإسلام قد هدموا وكم من حسن له قد قلعوا أساسه وخربوه. Maka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita mengeluh memohon pertolongan. Berapa banyak dari ma'akil bagi Islam ini, yakni tempat benteng, perlindungan, pengokoh Islam, yang mereka hancurkan. Dan berapa banyak dari benteng-benteng yang menjadi benteng terhadap Islam ini, qad qala'u asasahu wa kharrabuhu, mereka telah melepas fondasi-fondasinya dan mereka kharrabuhu, telah menghancurkan benteng-benteng itu. Tentu yang dimaksud oleh beliau rahimahullah Al-Imam Ibnu Qayyim terkait dengan benteng-benteng yang sifatnya ma'nawi. Sebagaimana kita ketahui, salah satu di antara upaya musuh Islam dari kalangan zanadiqah, yang mereka yang menamakan diri, tadi sudah disebutkan zanadiqah maknanya semisal dengan munafiqun, yakni orang-orang yang menamakan diri sebagai jaringan Islam liberal. Mereka menginginkan untuk bagaimana umat ini tidak memiliki keyakinan terhadap agamanya. Dihancurkan oleh mereka umat ini dari sisi akidahnya, bukan fisiknya yang dibantai, tapi akidahnya. Untuk bagaimana seorang sekali lagi tidak memiliki keyakinan, atau bahkan tidak boleh seorang berpegang teguh dengan ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibikin untuk mereka tidak memiliki agama. Ini orang-orang liberal. Sehingga bisa jadi suatu generasi yang namanya masih nama muslimin, mungkin Ahmad, Muhammad, Abdullah, Abdurrahim, Tapi prinsipnya dalam keadaan menganggap bahwa semua ajaran agama itu baik, semua ajaran agama itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seorang mengatakan inna dina indallahil Islam. Tidak boleh seorang mengatakan wa may yabtaghi ghairal islami dinan falyuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Orang yang berpegang dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala beritakan dalam ayat ini dianggap sebagai orang yang fanatik, memecah belah persatuan manusia dan berbagai slogan-slogan yang dimunculkan oleh mereka orang-orang liberal untuk menyerang pihak-pihak yang berusaha untuk berpegang dengan agama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata Asy-Syarih rahimahullah, walaula khasyyat at-tatwil fi hadha asy-syarh al-mukhtasar la naqalna katsiran minhu li halawatihi wa 'idami faidatihi. Kalaulah bukan karena khawatir terlalu melebar, ya berpanjang kata pada syarah ringkas ini, niscaya kami akan nukilkan ya, lebih banyak lagi dari apa yang dinyatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ya, pada kitab beliau Madarijus Salikin. Dikarenakan bagaimana halawahnya, yakni manisnya penjelasan dari beliau rahimahullah, wa idhami faidatihi, dan keagungan faidah yang ada pada keterangan beliau rahimahullah. Maka silakan bagi ya, yang sudah Allah berikan kemampuan untuk bisa membaca kitab, bisa memetik faidah dari kitab tersebut untuk merujuknya. فنسأل الله تعالى أن يعيذنا والمسلمين من النفاق كله دقه وجله. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dan kaum muslimin dari kenifakan seluruhnya, baik yang lembutnya, yang tersembunyinya, maupun yang besarnya, yang nampak, yang jelas ya, dari sikap-sikap dan ciri-ciri kenifakan yang muncul dari orang-orang munafikin. Wallahul musta'an, dan hanya Allah Subhanahu wa taala tempat kita mohon pertolongan. Kemudian kita masuk jenis yang pertama dari nifaq akbar. Al-awwalu takdzibur rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dari jenis kemunafikan nifaq akbar, nifaq i'tiqadi ya, yang pelakunya hakikatnya mereka adalah orang-orang kafir tapi menampakkan keislaman, terkait dengan muamalah dunyawiyah. Ya, mereka orang-orang munafikin nifaq i'tiqadi diperlakukan sebagaimana keumuman kaum muslimin. Ini hukum mereka di dunia. Oleh karena itu ketika sebagian sahabat ya, yang melihat langsung tentang bagaimana yakni sepak terjang Abdullah ibn Ubay ibn Salul ya, tokoh-tokoh munafikun ya, meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk membunuhnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mengizinkan ya, dikarenakan yakni khawatiran yang sangat, jangan-jangan orang menyangka bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membunuh kaum muslimin. Ini terkait dengan muamalah dunyawiyah dari mereka, dihukumi sebagaimana keumuman kaum muslimin. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berjihad, jihad terhadap orang-orang munafikin, itu tidak dengan senjata, ya, tetapi dengan hujjah dan bayan. Dikarenakan yang dimunculkan oleh mereka bentuk permusuhannya, ya, itu tidak dengan senjata, ya, kecuali pada kondisi-kondisi khusus saja. Ya, yang dimunculkan oleh mereka adalah syubhat, kerancuan-kerancuan berpikir, kebid'ahan. Ini yang dimunculkan oleh mereka, sehingga harus dihadapi, jihad menghadapi mereka adalah dengan ilmu, dengan bayan, dengan penjelasan, dengan hujjah. Ini jihad menghadapi orang-orang munafikin, termasuk di dalamnya, ya, ya, dari sisi ini kesamaan ahlul ahwa wal bidah dengan mereka yang sama-sama memunculkan, ya, upaya kerusakan terhadap Islam dengan kebidahan-kebidahan mereka. Yang pertama dari bentuk nifaq akbar adalah takdzibur rasul sallallahu alaihi wasallam. Pendustaan, ya, terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak mengimani bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Ya, ini nifaq i'tiqadi yang pertama, takdzibur rasul sallallahu alaihi wasallam. Ai النوع الأول من أنواع النفاق الاعتقادي تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني bahwa jenis yang pertama dari jenis-jenis nifaq i'tiqadi, nifaq akbar, adalah pendustaan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak mengimani bahwa beliau adalah utusan Allah. Wa hadha an-naw'u a'zamu al-anwa'i wuduhan, li'annahu yastalzimu at-takdzib bid-din kullihi wa huwa halul munafiqin al-khullas. Dan jenis yang pertama ini merupakan paling jelasnya dari jenis-jenis kenifakan, nifaq i'tiqadi, ya, paling jelasnya dari jenis-jenis nifaq akbar adalah takdzibur rasul. Kenapa demikian? Karena pendustaan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak mengimani kalau beliau adalah utusan Allah, ini memiliki konsekuensi at-takdziba bid-dini kullih. Ya, tidak percaya atau mendustakan terhadap seluruh agama ini. Ya, karena kalau seorang tidak percaya bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, tidak akan menerima apa yang dibawa oleh beliau, yang beliau sallallahu alaihi wasallam katakan ini adalah wahyu dari Allah. Ini konsekuensinya. Dan ini keadaan dari orang-orang munafikin yang murni. Ya, betul-betul mereka tidak percaya, ya, dengan keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah. Hanya saja karena mereka tidak memiliki kekuatan untuk bisa menampakkan kekufuran mereka, mereka berusaha untuk bersembunyi dengan baju Islam, ya. Salat di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Mereka juga bersedekah. Mereka bahkan berjihad, ikut berperang bersama Nabi. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala akan munculkan pada kondisi tertentu hakikat dari mereka. Ya, sebagaimana ucapan Abdullah ibn Ubay bin Saud ibn Salul yang mengatakan sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat Al-Munafikun, la raja'na ilal madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adzal. Nanti kalau kita sudah kembali ke Madinah, maka orang yang mulia, ya, maksudnya dia itu nanti akan mengusir orang yang hina. Maksudnya siapa? Rasulullah, ya, dikatakan oleh dia sebagai azal, orang yang paling hina, akan mengusir Rasulullah dari Madinah. Baik, ini yang sementara kita baca pada kesempatan ini. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.